Sanksi yang paling ampun, kamu sendiri merawat. Kamu yang membunuh orang tua kamu, kamu yang mengurusi orang tua kamu, yang menghidupkan segala macam, yang ngasih makan, yang menemukan rambin, yang ngasih obat, kamu sendiri. Di bawahnya lagi, kamu minta anak kamu yang menemukan. Yang paling bawah lagi ialah kamu memberitakan orang baik, yang tahu orang baik. Dan termasuk berhadap ketika dan menghidupkan mengurusi orang tua. Sakit, kamu bahasa, kamu tengok anak kamu kurus, kalau anak kamu kalau siap umur ada sekadar ngerti orang tua kamu, ngerti orang tua kamu tahu masakan kamu yang enak, berarti dimasakan nasi kucuk yang Masya Allah ya Pak kecil orang tua Masya Allah jadi kirim deh ya kirim ya enggak kamu kirim enggak kamu kasih ke semua orang tua kamu kagak kalau sepanjang bahasanya para penutup terkait pak umur jay andre berkabar yang kita semua berkabar tingginya apa yang depan dan diharapkan para penutup kita semuanya sebagai orang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua kita semaksimal mungkin apalagi kita telah mengkaji atau mengawal belajar agama maka harus lebih kita pilihkan lagi tetapi orang semakin kita belajar agama maka semakin semangat merupakan orang tua Allah Ta'ala dan bahkan hebat keluarga merupakan cara yang paling situ untuk menempatkan dakwah di tengah-tengah orang tua kita atau Allah Ta'ala